Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kemarin siapa ya? Yang kemarin belum hadir siapa ya? Oke, sebentar ya. Jadi kita langsung aja ya, boleh ya? Oke. Ya, kemarin kita sudah bahas ini sepasang bidadari. Siapa ini sepasang bidadari? Baru review ya, baru cuplikan ya. Oke, jadi ini biangnya rezeki, ya. Insya Allah ini adalah biangnya rezeki. Kalau praktek ini, insya Allah apa-apa gampang, apa-apa mudah, termasuk juga rezeki. Ya, sepasang bidadari siapa ini? Bidadari pertama siapa? Ya, dalam konteks sempit namanya ibu kita, dalam konteks luas namanya orang tua kita dan mertua kita. Ya, nah ini semua mesti selaras. Makanya orang yang ribut dengan mertuanya sulit suksesnya, sulit bahagianya. Ya, makanya kita lihat ya Nabi Adam, ya Nabi Adam dia tak kaya, ya tak kaya. Kenapa? Tak punya orang tua, tak punya mertua dia. Ya kan? Nah, jadi siapa jawab dia gitu kan? Makanya kalau lebaran itu dia bingung mudiknya kemana gitu ya. Nah, karena orang tua nggak ada gitu ya, mertua juga nggak ada gitu. Nah kita alhamdulillah punya kelebihan yang lain. Kita punya orang tua, kita punya mertua, ya. Apalagi kalau istrinya banyak berarti ya mertua juga banyak gitu ya. Nanti kalau lebaran bingung gitu ya, mau yang mana satu dulu gitu ya. Nah ini mesti selaras semuanya. Persis seperti sholat berjamaah gitu ya. Kalau imam niatnya sholat zuhur, yang belakang ya makmum niatnya apa? Zuhur juga. Kalau depannya sholat asar, belakangnya niatnya asar juga. Bisa nggak? Boleh nggak? Di depannya niatnya sholat zuhur, belakang sholat asar. Kalau sama-sama tahu nggak sah, kecuali nggak tahu, ya. Atau di depannya sholat zuhur, belakangnya sholat jenazah gitu ya? Berarti jenazah dia di depan itu kan? Nggak bisa, ya. Mesti selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan, ya. Lihat, begitu sendiri cuma satu, begitu berjemaah jadi 27. Kalau bertentangan jadinya minus, ya jadinya dosa. Ya. Nah jadi kemarin kita bahas niat, impian, visi itu sama. Kalau dalam amal namanya niat, ya. Kalau dalam hari-hari namanya impian, ya. Dalam organisasi namanya visi, sama sesuatu yang tak paling awal mempengaruhi hasil akhir. Nah kalau pengen ini cepat. Kalau pengen ini cepat, makanya mesti selaras. Zuhur, zuhur, gitu. Asar, asar. Misal, kita mau merantau ke sini, orang tua gak ridho. Kenapa? Orang tua niatnya beda, orang tua impiannya beda. Maka sulit bagi kita untuk sukses di perantauan. Kita pengen kaya, istri gak mau kaya. Oh, kalau kaya tetap kawin lagi, ya gak usah lah ya. Sekarang miskin aja genit ya. Nah. Ini impian-impian yang gak selaras, makanya berat kecapainya. Coba lihat ya, coba lihat keluarga itu impiannya nggak selaras pasti lambat ya. Tapi kalau impiannya selaras cepat luar biasa. Makanya keluarga ini adalah pintu rezeki, pintu bahagia juga pintu surga, sama itu semuanya. Sekali lagi, pintu apa? Pintu rezeki, pintu surga dan pintu bahagia itulah keluarga. Kalau beres ini beres semuanya, kalau kacau ini kacau semuanya. Ya, nggak percaya? Kita buktikan sama-sama. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri berpasang-pasangan berdua. Ya, berdua ya. Laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak, mas-mas, tolong semuanya praktek. Panitia juga, tolong praktek. Ya. Kita lihat keajaiban apa yang terjadi. Ya. Keajaiban apa yang terjadi. Oke, salaman jangan lupa. Jomblo. Oke, mohon tenang sudah. Ya. Sekarang sweet, masih nggak sweet? Ya, ada yang jempol, lunjuk, kelingking. Jempol kononnya gajah. Ini kononnya manusia. Ini kononnya semut. Ya. Nah, sudah 70 tahun nih, ini sudah lupa gitu ya. Namanya. Oke, silakan sekarang ya. Dengarkan instruksinya, silakan sekarang sweet 3 kali, hanya 3 kali, sekarang mulai. Mas Mas, Bapak Ibu, siapa yang shoot terakhir menang? Saya. Oh, menang ya, kalian yang lain ya. Siapa yang shoot terakhir sama? Sama. Jempol sama jempol, tunjuk sama tunjuk, klik sama klik, siapa? Oke ya, tidak sampai 10% yang sama ya. Oke. Sekarang dengarkan instruksinya, ini penting. Instruksinya tak penting, ya. Ilmunya nanti, ya. Sekarang kita salaman lagi, ya. Salaman lagi, salaman. Jangan dilepas, ya. Kemarin kita sudah belajar ilmunya, ya. Kalau kita tenang, insya Allah hikmah masuk, hidayah ke muka. Tapi kalau ketawa-ketawa saja, ngobrol sendiri saja, tidak akan mungkin hidayah masuk, tidak mungkin. Tidak pernah Nabi sedang ngobrol-ngobrol dapat hidayah gitu ya, tidak ada. Dalam kondisi yang fokus, tenang, hidayah bisa masuk. 2 menit saja hidayah itu berharga dari persubuh kita ini. Oke? Okay? Ya? Nah sekarang, pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya semua. Ya? Pejamkan matanya semua. Boleh tenang Ibu? Ya, kita menghargai yang lainnya, apalagi ini tempat ibadah. Oke? Oke, sekarang ya ucapkan dalam hati, ya, ucapkan dalam hati bila seperti ini. Kami ingin jari kami sama dalam hati. Ya, dalam hati. Kami ingin jari kami sama. Terus ulangi, terus ulangi. Makin diulangi, makin dihayati. Makin diulangi, makin dihayati. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama. Makin diulangi, makin diayani. Terus ulangi. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama. Oke, sekarang buka matanya. Buka matanya. Sekarang switch satu kali. Sekarang satu kali. Sekarang. Oke. Okay. Siapa yang jarinya sama? Lihat ya. 80% lebih sama ya. Silakan duduk semuanya. Kok bisa? Kok bisa? Saya coba. Tadi gak sampai 10% yang sama. Terakhir 80% lebih sama. Kenapa? Gak jadinya kan? Jempol sama jempol ya? Enggak. Telunjuk sama telunjuk? Enggak ya. Gak jadinya, kita cuma niat sama. Kenapa akhirnya 80% bisa sama? Jadi pikiran, niat itu kan jadi pikiran, niat, niat, pikiran, niat terkonek sama gitu. Ya, jadi makanya orang tidak berpikir tidak bisa berniat. Ya, orang berniat dia pasti berpikir. Oke, nah, jadi pikiran itu dia memiliki gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Dia ketemu, sinyalnya nyambung, ketemu. Ya, teman kita juga kayak gitu. Niatnya sama, jadinya sama. Kalau beda, jadinya beda. Kita tadi baru membangun hubungan sama temannya cuma 1 menit, 2 menit. Ya, dalam waktu 2 menit saja gelombangnya nyambung, tek tek gitu. Bayangkan kita sama orang tua kita, sama mertua kita, sama pasangan kita. Kita sudah membangun hubungan dari berapa tahun? Belasan tahun, puluhan tahun. Jangan heran apa yang dipikirkan nyamber ke kita. Begitu juga sebaliknya. Gak percaya? Buktinya ya, kita di sini ada masalah. Orang tua di kampung, orang tua di Indonesia bisa tahu kita ada masalah. Benar enggak? Nah, itu namanya bubur ikatan. Gak jadi soal sejauh apapun. Ya, jadi jauh itu kilometer itu nggak ada ukuran, nggak ada hitungan itu. Jadi kalau sekali ada hubungan emosinya, ada gelombang pikiran yang pasti ketemu dia. Ya, nah, jadi kalau kita mau sukses, intinya mesti diselaraskan semuanya. Kita idealnya semuanya ya, semuanya. Tapi minimal pada si pasang bidadari, orang yang gelombangnya paling dekat dengan kita, orang tua, mertua dan pasangan kita. Ini mesti selaras semuanya. Kalau selaras percepatan, nggak selaras kelambatan. Ya? Makanya orang-orang yang impiannya bercabang, impiannya tidak sama dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, sulit suksesnya, sulit bahagianya. Kisah Malik Bundang yang asli, ya, itu kan anaknya durhaka konon-nya, ya, kemudian jadi batu gitu. Nah, itu adalah tingkat ketidakselarasan yang luar biasa sampai jadi seperti itu, walaupun kisahnya fiktif, ya, walaupun kisahnya fiktif. Tapi bagi kita ilmu itu berlaku. Kalau selaras percepatan dan selaras kelambatan. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena 220 juta penduduk Indonesia, ya IP-nya beda-beda, partai beda-beda, MPR, menteri beda, ya menteri presiden beda, ya KPK, Polri beda. Nah makanya cabang-cabang semuanya. Oke? Okay? Singapura itu dari segi agama mereka beda-beda, dari segi etnis mereka beda-beda, tapi impiannya sama. Mereka pengen Singapura maju, akhirnya maju beneran. Ya? Ada yang bilang, oh Singapura penduduknya sedikit lah, ya cuma ya ukuran Surabaya pak. Penyelarasan gampang. Cina itu penduduknya lebih banyak daripada kita, tapi karena impiannya selaras, pengen memajukan Cina, mereka maju. Ya? Dari segi pertumbuhan ekonomi mereka nomor satu sekarang. Ya? Nah jadi kalau kita ngomong Indonesia kan berat. Nah kita mulai dari diri kita, keluarga kita ya, dan minimal selaras. Terus gimana? Sama teman-teman di kantor, teman-teman organisasi, selaras semuanya. Cepat jadinya tuh ya? Kayak kita nih mau bangun masjid misalnya. Oke kita selaras sama-sama nih, kita harus bangun di masjid. Tak, kapan mulainya? Dan insya Allah kapan rampungnya? Tulis tanggalnya ya? Nah diselaraskan semuanya. Itu namanya doa, itu namanya niat. Sama gini loh ya, kita mau sholat asar, bisa nggak kita sholat asar nggak pakai niat? Akhirnya kita deh kalau punya dua rakaat, kalau empat rakaat gitu, nggak bisa. Walaupun kita bisa hak kosong misalnya kayak saya musafir gitu, saya punya hak untuk kosong gitu, tapi harus diletakkan di awal. Apakah punya dua atau empat? Nggak bisa dua, satu tengah jalan jadi empat, ah kayaknya lagi sibuknya jadi dua, nggak bisa. Jadi angkanya mesti spesifik di depan ya. Nah teman-teman mau bangun tuh masjid atau impian apapun, nah pastikan diselaraskan, terus spesifikkan di awal. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa majunya. Sekitar 2 tahun di tahun lalu saya ke Malaka ya, salah satu negara apa nih, negeri bagian di Malaysia. Itu luar biasa. Jadi pemimpin di sana kalau bahasa kita itu gubernurnya mencanangkan. Jadi pada tahun ya, pada tahun 2010 bulan 10 ya, dan akhirnya 10 semua gitu. Dia bilang Malaka maju. Indikator majunya adalah ini. Ya, itu ditulis di mana-mana sama dia. Dan benar, saya kan di sana, ya, saya tinggalnya di Malaysia sejak tahun gitu. Karena benar itu memang berubah beneran, ya, berubah beneran. Ya, jadi kota yang kayak gitu aja yang sebenarnya tertinggal gitu dibikin sama dia bagus, cakep gitu ya. Ada sungai, sana bukan sungai, parit, ya. Terus kita nyusuri parit gitu, ya. Nah, dia kasih lampu-lampu, dia kasih cerita-cerita, rame, ya. Luar biasa, tukang beca di sana aja pendapatannya bisa ya di atas 11 juta tukang becanya di sana. Jangan tanya yang lain seperti apa. Nah, karena apa? Sang gubernur berusaha menyelaraskan impiannya kepada seluruh masyarakatnya. Jadinya cepat maju luar biasa. Ya. Nah, saya bilang enggak usah muluk-muluk dulu, kita mulai dari diri kita, terus keluarga kita, keluarga besar kita, organisasi kita, teman-teman di kantor. Pastikan selaras semuanya. Apapun impian kita, samakan semuanya dulu. Nah, insya Allah jadi percepatan. Telunjuk sama telunjuk, jempol sama jempol. Yang cirata kita hari-hari apa? Jempol satu telunjuk satu kelingking. Terus lagi langsung nonjok malah gitu ya. Nah. Karena dia pikirnya suitnya suit Cina gitu kan. Kalau Cina kan ada gini gitu ya. Ada gini gitu. Nah, enggak selaras. Ya. Nah, ilmu ini sangat penting. Teman-teman, sedekahnya hebat, zikirnya hebat, ininya berantakan, berantakan semuanya. Orang tua nggak ridho kita kerja, orang tua nggak ridho kita merantau. Mau jadi apa? Dia bilang. Mau jadi apa? Ya, sampai mana? Ya, makanya orang-orang tidak selaras dengan ya orang tuanya, orang tuanya. Nah, biasa langkahnya berat. Apalagi ya sampai benar-benar tidak ridho sama orang tua. Ini masalah nggak putus-putus nih. Kadang-kadang jodoh seret, keturunan seret, rezeki seret, ya ketemu dengan orang-orang jahat gara-gara ini. Karena orang tua tidak ridho dengan dia. Dan bagaimana mungkin Allah ridho dengan dia? Ya. Nah, jadi yang penting ya keselarasan. Kita lihat next. Siapa ini? Richard Branson. Siapa Richard Branson? Yang punya Virgin. Ya, itu antik ya. Masih banyak lagi usahanya lain, ada kereta api, ada penerbangan ke luar angkasa gitu ya. Ada minuman, ada properti, ada resort macam-macam semuanya. Ya, dia orang terkaya urutan urutan berapa? 200 sekian gitu ya. Kalau kita urutan berapa jelas-jelas? Di Jakarta masuk nggak? Terkaya urutan berapa gitu? Masuk nggak? Nah, kecamatan masuk, kecamatan? Kelurahan? Kompleks rumah masuk? Blok rumah? Ah, blok rumah masih masuk. Pak, saya orang terkaya pak di blok rumah saya. Oh iya. Nah, di blok itu cuma ada dua rumah. Ya. Yang satu rumah kita sebelah rumah kosong. Ya. Nah. Ini masih poinnya. Nah ini orang terkaya urutan ke 260-an. waktu itu saya ketemu dia, kita dinner bareng ya, dan alhamdulillah saya waktu itu satu-satunya orang yang bisa ngobrol langsung sama dia. Kita tanya, saya tanya, ya, menurut Bapak, menurut Anda, ya, apa kaitannya ya antara bisnis dengan keluarga? Apa jawaban dia? Dia bilang, for me, family is everything juga. Ya. Ada orang, nanti dia cerita sebelumnya, ya, dia cerita sebelumnya. Jadi ada orang, dia punya istri, punya anak, punya semuanya, tapi dia tidak memiliki life. Dia tidak memiliki life. Dia sekarang punya aja, istri ada, anak ada, tapi dia tidak memiliki life. Nah, mestinya apa? Kita mesti memiliki life, punya pasangan, punya keluarga, dan memang punya life. Kalau punya life, nanti bisnisnya bakal alive. Itu kata Richard Branson, kurang lebih. Ya. Jadi kalau di sini ada life, bisnis, karir akan alive, akan hidup. Ya. Dia non muslim, dia bukan pendeta, dia bukan ustaz. Ya. Tapi ilmunya cocok menurut saya. Ya. Nah, makanya juga ya kita keberhasilannya luar biasa. Ya, keberhasilannya luar biasa. Jadi dia berusaha juga keluarganya selaras dengan impian-impiannya. Nah, makanya kita lihat sisi pencapaian yang finansial itu luar biasa. Orang terkaya di dunia bukan ke dua ratusan gitu. Ya, tak tampak dari orang terkaya itu. Orang terkaya di Indonesia aja itu, waduh, kita punya duit misalnya ya, 5 triliun aja, belum masuk orang terkaya Indonesia. 100 terkaya belum masuk deh. Itu masih skala Indonesia loh, apalagi skala dunia gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita ini mungkin urutan berapa gitu ya. Kalau diambil nomor urutnya mungkin ya, mungkin 8 tahun baru kepanggil lah gitu ya. Ya. Next, kita lihat. Siapa ini? Donald Trump. Siapa Donald Trump? Ya, salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia. Kalau di Amerika dia terkaya bukan ke 80-an gitu ya. Bisnis properti ini banyak di mana-mana, di New York, di mana gitu ya. Ada, kayak waktu saya ke Korea juga ya, saya lihat itu di Seoul, ya, di kota Korea Selatan, itu kedutaan Indonesia itu bersebelahan dengan Donald Trump punya tower, ya, Trump Towernya, ya. Jadi memang kaya beneran lah gitu ya, punya bisnis begitu di mana-mana gitu ya. Nah, kita waktu itu tanya juga dia, kan ramai itu kesempatan juga sulit gitu ya, makanya kita tanya pertanyaan yang singkat, ya, langsung mungkin gitu. Kita tanya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam dua kata saja. Nah, jadi kalau sukses kan banyak, rumus banyak, formula banyak. Tapi kalau intinya apa? Saripatinya apa? Ya, dua saja. Ya. Nah, ternyata apa jawaban Donald Trump? Dia bilang, the first one is family, the second one is quality. Kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Pertama apa? Keluarga. Kedua, kualitas. Jadi kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Dia keluarganya gak ideal. Dia dengan istrinya, dia dengan ibunya gitu kan tidak ideal. Tapi dia mengakui betapa pentingnya peranan keluarga. Nah, apalagi kita orang-orang beriman, apalagi kita muslim beneran, insya Allah lebih mengakui peranan keluarga. Ya, makanya memang keluarga itu adalah tiangnya negara. Kalau ini beres-beres semuanya, kalau kacau-kacau semuanya. Ya, Amerika dari segi finansial itu sangat-sangat berhasil, tapi angkanya kacau. Gara-gara apa? Dari segi keluarga nggak beres. Di Indonesia, seburuk-buruknya keluarga, jarang anak untuk orang tuanya. Kalau di sini, tiap sebentar terjadi. Ya? Bagaimana mungkin kehidupan anak ini diridhoi sama orang tuanya? Bagaimana mungkin kehidupan anak ini diridhoi sama Allah? Gitu? Ya? Nah, jadi kadang-kadang, kalau orang tua tidak ridho, itu kita bisa jadi berhasil dari segi finansial. Tapi dari segi yang lain, itu lebih berantakan biasanya. Ya? Hidup gak beres-beres, masalah gak putus-putus, ya, keluar masuk, tuntutan-tuntutan, ya, penjara-penjara banyak-banyak, ya. Saya kenal dengan sebuah band, ya, dari Indonesia gitu ya. Ini bandnya luar biasa, ya, bandnya luar biasa. Itu baktinya sama orang tua luar biasa, gitarisnya, vokalisnya, dan semuanya, ya. Dan orang tuanya memang mendukung, ya, awalnya tidak mendukung, kemudian mendukung gitu ya. Apa yang kemudian terjadi? Jadi waktu itu dia cium kaki ibunya ya, dia bilang sambil nangis waktu itu ya, Bu tolong ridhoi langkahku, aku memang mau ngeband, mau bermusik nih. Ibu ridhoi, kalau ibu ridhoi ini jalan, kalau ibu ridhoi gak ridhoi ini gak jalan. Akhirnya ibunya nangis juga, meridhoi dia. Akhirnya apa terjadi? Band ini meledak, ya, menjadi band dengan ringtone terbesar sedunia. Siapa itu? Wali. Ya. Michael Jackson itu ringtone-nya cuma 20 juta download. Wali 20 juta download sedunia. Karena apa? Kerja saya tak luput sama orang tuanya mungkin, ya. Nah. Oh, dia udah meninggal aja, ayahnya masih ngomong gak benar terhadap dia gitu ya. Nah, itu urusannya dia. Nah, tapi bagaimana ya keselarasan keluarga ini efeknya memang luar biasa. Ada lagi tuh band dari Indonesia tuh, ya. Ini band yang terkenal, saya nggak enak dengan contoh juga baik yang nggak sebutin ya. Terkenal, meledak, booming gitu ya, jadi di mana-mana gitu ya. Tapi nih ya, si vokalis waktu ditanya sama kuatnya, mana ibunya mana? Oh, ibu saya udah meninggal katanya. Oh, itu masih ada. Ini bandnya aneh, meledak di mana-mana, albumnya booming, ini background booming, konsernya tuh sampai mall bisa pecah di Madiun, beneran. Bukan kata-kata kiasan, beneran. Mall bisa pecah karena dia kalau dia konser tuh, ya. Tapi ibunya nggak jelas sampai sekarang nggak punya rumah dia tuh. Ya. Kendaraan juga nggak punya. Masalah nggak putus-putus. Karena itu orang tua nggak ridho sama dia, bagaimana mungkin itu bisa beres? Jadi rezeki itu bukan soal total uang. Ya. Rezeki itu kalau berkah, ini kayak tadi contohnya vokalis yang nggak benar ini. Uangnya banyak, tapi lihat tuh, nggak kelihatan uangnya. Rumah nggak punya, semua nggak punya. Gitu. Sementara yang anehnya lagi, basisnya dia, drummernya dia, kan uangnya lebih sedikit tuh, bisa punya rumah. Dia yang lebih kaya sebagai vokalis, sebagai cipta lagu, itu kan harusnya lebih sekian kali lipat tuh. Nggak punya rumah juga. Jadi rezeki itu, jadi gini loh, kita selalu ngomong tentang uang. Allah tidak pernah ngomong tentang uang, jangan. Coba cek ke Al-Quran, coba cek ke hadis. Jarang Allah ngomong tentang uang. Allah ngomongnya apa? Rezeki. Kita ngomong soal kaya atau miskin, Allah ngomong apa? Penghidupan yang lapang, penghidupan yang sempit. Itu kata Allah. Ya. Nah, jadi kalau rezeki itu berkah, jadinya insya Allah cukup. Kalau tidak berkah, jadinya masalah. Pasti masalah. Ini saya kasih tahu ya, ruang, waktu, dan uang. Ya, ruang, waktu, dan uang itu relatif. Bisa melapang, bisa menyempit. Kalau berkah, jadinya melapang. Ya. Kalau tidak berkah, jadinya menyempit. Ya, uang, ruang, waktu. Kita hari-hari kita berjalan terus ya, nanti kita belajar ilmunya. Ya, bagaimana waktu jadinya lapang. Ya. Nah, salah satu tipsnya agar kita bisa melapangkan waktu kita, ya ini dia. Jadi kalau kita sedekah uang, Allah akan melapangkan uang kita. Kalau kita sedekah waktu, Allah akan melapangkan waktu kita. Nah, bagaimana caranya melapangkan waktu? Menyisihkan waktu bersama orang tua, itu akan melapangkan waktu kita. Terus apa lagi? Duha. Itu akan melapangkan waktu. Makanya kalau orang pegang duha, urusan beres. Urusan beres. Ini kita sampai malam kerja, terus nonton-nonton gitu ya. Sampai lembur ini tuh ya, pakai nyara, mukanya kusut terus. Karena itu, malah waktu pasti cukup. Waktu adalah anugerah yang paling adil Allah berikan bagi semuanya. Sama-sama 24 jam. Ya. Kenapa yang satu keteteran, satu sangat sukses, satunya gak ada apa-apanya? Ya itu, karena kita gak ngerti cara mengelola waktunya. Nah, agar waktu itu lapang, sisihkan waktu bersama orang tua. Ya. Allah menampakkan waktu kita. Teman-teman kalau pergi berhaji gitu ya, Oktober kemarin, ya, itu ada 5 juta jemaah haji di sana. Ngumpul di waktu yang sama di Padang Arafah. Padang Arafah itu padang kecil. Berapa yang ngumpul 5 juta orang? Serentak. Karena namanya berhaji, itu waktunya mesti serentak. Di waktu zuhur, jadi di tempat yang sama, waktu yang sama, ngumpul ke 5 juta orang. 5 juta orang itu gak sikir. Itu penduduk Bandung dan Surabaya digabung, tau gak? Digabung tuh. Apa yang tadi? Muat. Karena apa? Allah ridho berkah. Tempat lapang. Allah punya sifat namanya apa? Ya wasit. Ya, maha melapangkan. Harusnya gak muat, jadinya apa? Muat. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ya, ketika tawaf wada, ya, tawaf terakhir ketika haji. Itu biasanya waktu cuma 2 hari. Karena biasanya habis itu travel langsung ke Madinah atau langsung balik ke Jeddah. Ya, itu waktu cuma 2 hari. Tempat tawaf itu cuma muat ribuan orang. Tapi apa? Harus masuk 5 juta orang. Karena berkah, muat, cukup. Ya. Jadi ruang, waktu, tempat gitu ya, itu relatif, bisa melapang, bisa menyempit, tergantung kitanya. Makanya rezeki yang tidak berkah jadinya gak cukup-cukup. Ya, murid-muridnya terus gitu. Tapi kalau berkah, insya Allah berapa aja jadinya cukup. Ya, mau miliar cukup, mau juta juga cukup gitu. Ya, salah satu pemimpin kita, saya mau sebutkan namanya, ya, pernah menjadi pemimpin Indonesia. Itu dia pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan pernah disebut sebagai orang paling powerful se-Asia. Ya, jadi rezeki uang tanpa batas, rezeki belum tentu. Menurut saya Allah kasih ya di akhir hidupnya kehidupan yang sempit. Anaknya masuk penjara, anaknya masalah, anaknya buron ya. Bayangkan kita orang tua ya, rambut udah putih semua, tinggal menjemput masak nih ya. Dengan kabar seperti itu, anak masuk penjara, sempit rasanya, sempit luar biasa. Uang ada artinya lagi tuh. Ya, kalau masih muda-muda kita masih oke okay dengan kabar seperti itu. Kalau udah tua nih, nggak bisa nih, hati otak nggak bisa terima tuh. Ya. Nah, menurut saya itu kehidupan yang sempit. Ya. Ya, itu rezeki yang sempit. Nah, uangnya tanpa batas. Nah, jadi kita berusaha jemput rezeki itu yang berkah. Kalau berkah jadi cukup. salah satu keberkahan itu dengan keselarasan dengan keluarga kita ya, dengan pasangan kita, orang tua kita. Ya. Nah, nanti begitu anaknya ambil balik juga, nah, berusaha keselarasan dengan mereka juga. Nah, ini jadinya nanti percepatan. Ya. Percepatan luar biasa. Itu juga disampaikan oleh Donald Trump. The first one is family, the second one is quality. Kita lihat ya, bagaimana Donald Trump menyampaikan ini begini, sambil menunjukkan ya, tubuh saya 7 kali berzeki. Ya, kita lihat video. The first of all, this family, and you know, all the living families more important than all this stuff. If you have a great family and you have a wife or husband and great kids, and you know, persistence is the whole thing, but that's to me more important. And I see a lot of people are successful, but they don't have good families, and they never have. Kemudian Donald Trump menjelaskan trik-trik dalam simbol perdagangan. The first one is family. Yeah, the first one is family. Second one is quality. Kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Yeah. Tidak perlu nunjuk orang. Tidak perlu juga nunjuk ini itu. Kita mulai aja dari diri kita, keluarga kita. Bereskan, selaraskan. Yeah. Hanya bilang, yeah. Tolong lampunya dihidupkan aja, nggak perlu dimati-matikan ya. Jadi kalau saya, ya hidupin aja terus, nggak masalah. Yeah. Nanti kalau hidup mati, terjadi diskotik ntar ya. Jadi tidak perlu nunjuk orang, mulai aja dari keluarga kita, ya, dari keluarga besar kita, mulai dari sana. Nah, orang biasa kalau ngomong sama saya, masih kok keluarga saya beda pendapat, masih kok orang tua punya gini, istri punya gini, waduh nggak selaras. Percaya sama saya, hampir semua keluarga mengalaminya, ya, pasti itu. Orang tua beda pendidikan dengan kita, beda pengalaman dengan kita, pasti cara pikirnya juga beda gitu loh. Pasangan juga sama, pasangan kita coba cek, biasanya sifatnya kebalikan dari kita. Ya, coba aja cek. Biasanya kita ada jorok, dia ada besi. Kita ada boros, dia ada pelit biasanya. Ya kan, kita ada cerewet, dia ada diem biasanya. Benar nggak? Iya. Nah, memang gitu, memang takdirnya. Jadi memang kita itu biasanya disuka kan? Kita itu suka pada orang yang sifatnya kebalikan dengan kita. Gitu. Makanya pernikahan artis-artis itu jarang yang langgeng karena apa? Biasanya nikah dengan sifatnya sejenis, sama-sama dominan gitu. Ya. Nah, ya udahlah. Yang penting kitanya. Jadi memang udah fitrahnya, udah nature-nya itu memang berbeda. Udah hadapi. Itu gunanya kita dialog, dua D harusnya. Dialog doakan, agar selaras semuanya. Ya. Kayak saya pengen impian apa gitu, pengen rumah apa, mobil apa. Itu saya ngomong tuh. Jadi orang tua, mertua, istri saya, kita set tuh sama-sama. Gimana nih kalau mobil ini? Masuk akal nggak? Cocok nggak? Kalau mobil ini oke nggak? Kalau rumahnya ini oke nggak? Kalau bangun gedungnya gini oke nggak? Kita ngomongin sama-sama. Kecapek nggak nih tahun 2012? Kecapek nggak nih 2015? Itu. Nah, alhamdulillah selama ini 80% kecapek semua dan cepat. Ya. Jadi apa yang berapa pendapatan saya pengen pada tahun ini? Ya, itu yang kita selaraskan tahun lalu. Nah, berapa pendapatan tahun depan? Insya Allah kita sedang selaras. Kita telah selaraskan sekarang dan sedang memperjuangkan sekarang. Ya. Nah, saya pengen teman-teman juga melakukan hal yang sama. Saya sudah survei di mana-mana, biasanya nggak sampai 5% sama, nggak sampai 5% orang yang punya impian, ya telah menyampaikan impiannya pada pasangannya, pada orang tuanya, pada mertuanya. Pengalaman saya nggak sampai 5%, ya langka. Ya, jadi dia punya impian sendiri itu. Ya, jadi persis sholat berjamaah dengan sholat sendiri ya, kalau sholat sendiri cuma satu, kalau berjamaah 27, nggak selaras, minus. Zuhur dengan asar bukan satu kekuatannya, tapi minus. Dosa matrinya. Ya. Nah, jadi amat penting diselaraskan. Memang materi ini penting luar biasa. Biasanya pengalaman saya ngomong kata selaras itu dalam sekali sebenarnya sekitar 15 kali sampai 20 kali. Karena memang sangat penting. Kalau di buku saya letakkan di awal. Ya, saya taruh di bab awal, tidak boleh masuk ke berikutnya sudah dulu ya. Tidak boleh masuk ke berikutnya sebelum ini praktek. Selaraskan dulu, ya, baru praktek. Baru sedekah, baru puasa, baru zikir, baru macam-macam semuanya. Ya, boleh? Ya. Karena memang kita yang dikejar itu bukan sekedar uang. Uang itu cuma salah satunya aja. Kita pengen bahagia. Nah, salah satu alat bantunya adalah uang. Nah, uang dan bahagia kuncinya di sini. Keluarga. Itu rezeki, itu surga, itu bahagia adanya yang mulanya dari keluarga. Boleh kan? Boleh? Oke. gampang ingatnya. Rumus mencapai impian. Namanya apa? 7 I. Ya, pegang aja nih I. Kalau kepegang semuanya, insya Allah tercapai cepat. Ya, 7 I. Apa itu? Yang pertama, impiannya ya mesti ada. Terus apa? Ikhtiar. Ya, mesti action gitu ya. Yang sholat aja sampai 1000 rakaat, tapi nggak pakai action nggak jadi gitu. Karena kita terikat dengan sunatullah. Ya, mesti bekerja berdasarkan sunatullah. Ikhtiar. Terus apalagi mesti ada ibadahnya. Jadi ini loh, ibadah itu ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Maksudnya pemahaman kita udah kayak gitu tuh. Ya tadi barusan saya ngatuin. Orang yang umroh belum tentu niat ibadah. Orang yang bisnis belum tentu niatnya dunia, belum tentu. Ya, bisa jadi umroh niatnya apa? Dianggap beneran, cari duit beneran. Ya, kumpul jemaah udah umroh. Ya, nggak ada niatnya akhiratnya nggak ada sama sekali. Atau sebaliknya, belum tentu orang itu kerja umpang-lampang gitu sampai 12 jam sehari, 16 jam sehari, ya bisnis juga ya. Belum tentu niatnya dunia, belum tentu. Ya, jadi tergantung niatnya dan caranya. Nah, saya bilang ikhtiar adalah ibadah, ibadah adalah ikhtiar. Kayak teman-teman datang ke sini sekarang belajar katanya, oke? Belajar itu ikhtiar atau ibadah? Ikhtiar menyebut ilmu juga ibadah. Terus nanti kita sholat malam misalnya, ya, bagian tahajud misalnya. Tahajud itu ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar memudahkan ikhtiar kita. Sholat duha ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar memudahkan rezeki kita. Puasa ikhtiar atau ibadah? Ibadah juga ikhtiar, ya, memudahkan kesehatan kita, ya, dan impian-impian kita. Jadi puasa itu sangat bagus, dia memudahkan impian kita, ya. Karena inti dari puasa itu adalah pengendalian diri, ya. Nah, orang mau kalau mencapai satu tujuan, intinya harus mampu mengendalikan diri. Kalau enggak, dia tak fokus ini. Ya. Makanya filosofi puasa itu menarik, ya. Jadi puasa itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, pasti, ya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, dia pas, cepat. Tapi hikmahnya apa? Terkendali. Jadi cepat terkendali. Itu puasa, itu pasti. Pas ya, tapi terkendali. Terkendali, tapi mesti pas. Kalau terkendali saja lambat, gak cocok. Lama akhirnya. Nah, dua-duanya mesti jalan. Jadi, apapun yang kita lakukan, kalau diniatkan dengan benar, kalau dimaknai dengan benar, semuanya jadi ikhtiar, semuanya jadi ibadah. Ya. Kerja juga ikhtiar, juga ibadah. Nah, terus apa lagi? Yang berikutnya, istiqomah ya, terus menerus, bukan sekali pukul. Kebanyakan orang ketika Ramadan udara soleh semuanya, ya, peci di tempel semua, pakai sarung semua gitu ya, udara soleh lah semuanya. Nanti masuk bulan Syawal udah balik lagi kayak sebelumnya, ya, gak perlu bekas apapun. Makanya dalam Islam itu disebut apa? Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun mengatakan apa? Mengerjakan sholat, gak ada. Yang ada apa? Mendirikan sholat, artinya apa? Mendirikan nilai-nilai sholat. Nah, namanya mendirikan tidak gampang. Mau mendirikan bangunan tidak gampang. Tapi begitu sudah berdiri, sulit dihancurkan. Ya, sulit dihancurkan gitu. Ya. Nah, mesti terus menerus. Terus apa? Mesti iman, yakin. Misalnya Nabi Musa itu, ya, dibicara Firaun dan pasukannya. Ya, terus diwahyukan ke dia untuk membelah lautan, ya. Terus Nabi Musa membelah lautannya dengan kayunya, diketuk gitu. Kalau nggak yakin, kira-kira lautnya kebelah nggak? Kebelah nggak? Misalnya, kebelah nggak ya? Kebelah nggak ya? Kalau nggak kebelah, ntar malu bisa sama teman-teman. Ya, nah, nggak bisa. Ya, karena yakin, karena faktor mukjizat, karena faktor Allah, akhirnya terbelah. Artinya apa? Nabi sekalipun pasti yakin. Apalagi kita. Ada Nabi di sini, ada? Ada kan? Nabi ini mesti yakin, apalagi kita. Jadi gitu, doa, amal, ikhtiar, impian, action, itu kalau nggak pakai yakin, nol. Oke? Jadi tidak ada namanya 30%, tidak ada namanya 40%, yang ada cuma apa? 0% atau 100%. Ya? Nah, yakin itu membuat jadinya ya 100%. Tanpa yakin ya udah jadinya 0%. Kita lihat ya di Indonesia, polisi mungkin jangan kecelakaan, kita di Indonesia. Ada orang ngebut, ngebut gitu ya. Orang bilang, ngebut tetap kecelakaan. Saya lihat dalam mata saya, banyak orang yang ngebut gak celakaan, aman aja kok hidupnya. Benar gak? Iya kan? Nah, ngebut gak celakaan kok, aman kok. Ada lagi orang yang lambat-lambat, ya, selamat juga. Ya, terus siapa yang celaka? Yang celaka adalah orang yang ragu-ragu. Benar gak? Iya. belok, nggak belok, belok, nggak belok. Udah ke kanan, kiri lagi, pijak dari sana, itu ditabrak. Ya. Mau motor lampu merah, tak yakin, ya. Ah, udah itu ketabrak. Yang yakin motor lampu merah, Indonesia, ya. Selamat, aman, ya. Kalau di sini saya nggak tahu, ya. Di sini orang yang semua gitu, ya. Nah, kalau Indonesia mah aman semuanya, ya. Jadi penting untuk yakin. Karena apa? Maling pun kalau yakin berhasil. Seorang ustaz sekalipun ceramah dengan ragu-ragu, nggak mempan, nggak mempan. Ya. Jadi mesti pakai yakin, ya. Iman, ya, 100%. Terus apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ini banyak definisinya. Saya tidak bahas itu, tapi saya mau bahas dari aspek ridho. Jadi gini, apa yang jadi keputusan Allah? Ridho. Kita pengen uang 10 juta, Allah kasih 2 juta rupiah misalnya, ridho. Kita pengen rumah sendiri, tapi sekarang cuma tinggal di apartemen nyewa gitu, ya. Pot-potan bayarnya, nggak apa-apa, ridho. Kalau kita ridho menggunakan siapanya impian. Kebanyakan kita nggak ridho. Pengen mobil, sekarang belum punya mobil, nanti gemuruh tuh. Itu namanya nggak ridho. Itu membuat impian sulit siapanya. Saya waktu apply visa ke sini, tahu sendiri kan, apply visa ke Amerika itu nggak gampang gitu. Apalagi bagi saya yang sering nulis-nulis tentang Islam, ya, yang sering ceramah-ceramah tentang Islam gitu. Ya, banyak ustaz-ustaz kita nggak nyampe di sini ya, gara-gara itu, ya, karena mereka ya perjuangannya lumayan keras, membela Palestina dan lain semuanya nggak nyampe di sini, banyak gitu. Ya. Nah, saya waktu itu kan sekitar Januari gitu ya, Februari waktu Indonesia. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen ke Amerika, ya, diundang seminar di sana di Washington dan di New York. Itu maunya aku, tapi kalau kau ridho, kalau kau tidak ridho, nggak jadi pun nggak apa-apa. Saya tuh kayak gitu demi Allah, ya. Jadi hati itu tenang. Jadi alhamdulillah, nggak jadi juga alhamdulillah, kan tenang tuh. Kayaknya mau ketemu Donald Trump, berarti Allah sih bilang gitu, ya Allah. Donald Trump tuh sering aku bahas di buku-buku, ya, banyak inspirasi aku dalam bisnis dan lain-lain. Aku pengen ngobrol langsung sama dia, pengen ketemu langsung dengan dia. Tapi kalau kau ridho, kalau kau tidak ridho, nggak jadi juga nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Gak tahu apa, Donald Trump itu lewat, berhenti tepat di depan saya gitu. Saya yang pertama ngobrol sama dia, ya. Sama waktu saya ketemu Richard Branson, itu juga tuh asar waktu itu, setelah sholat asar. Saya ngomong hal yang sama, aku pengen nih Allah, karena Richard Branson sering banget saya bahasin dulu saya. Saya pengen ngobrol langsung sama dia, tapi kalau kau ridho, gak ridho, gak jadi, gak apa-apa. Nah, akhirnya benar saya orang pertama juga bisa ngobrol sama dia. Nah, cuma waktu itu saya pergi lagi sama Allah, ya Allah di ruangan ini ya, cuma aku yang sholat asar, ya. Yang lain tuh gak sholat. Ya, karena banyak orang muslim, ya semua lah ya, bukan saya aja, semua orang muslim gitu. Saya bilang, aku hanya aku nih sholat asar, dan hanya aku di ruangan ini yang baca salawat, gitu bilang. Ya, berarti ada panggilan khususnya nih, aku bilang, ya, nah, kalau boleh aku pengen ketemu ini, ya, tidak belajar. Ya, tapi kalau gak ridho, tidak ridho, gak apa-apa. Jadi, kalau hati kita itu plong, ya, rezeki dan impian juga akan lebih plong. Tapi kalau hati kita ini gemuruh, ya, wah, pengennya rumah, adanya cuma sekarang kamar. Kamar cuma 3x4 atau cuma apartemen sempit. Nah, ini yang membuat kita sulit tercapainya impian-impian yang berikutnya. Ridho dengan segala keputusan Allah itu. Dengan cara pakai jarum sungguh-sungguh. Ya. Ini mahal. Tapi kalau orang pakai ini ya, makanya ada impian. Ada orang yang bisa melampaui impian. Ini lebih mahal saya bilang. Di buku manapun tidak ada yang bahas. Tapi pengalaman saya terjadi. Motivator bilang di mana-mana. Ini impian nih. Mesti tinggi katanya, saya setuju. Karena apa dia bilang? Kita hanya bisa mendapat di bawahnya. Atau maksimal cuma segini, itu kata dia. Dulu saya juga setuju. Setelah terjadi apa-apa pada diri saya gak setuju lagi. Ternyata kita bisa melampaui, ini impian kita dapat segini, bisa. Ya? Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi ada namanya impian, ya. Ada namanya tawakal. Sebesar-besarnya impian, mesti besar lagi tawakalnya kita. Lebih besar lagi ridho-nya kita. Ya. Saya, ya, ini demi Allah yang saya bilang. Pernah nggak saya bercita-cita menjadi penulis mega bestseller nomor 1 di Indonesia? Nggak pernah. Pernah nggak kebayang impiannya? Punya impian dari Singapura sampai ke Jepang, ke Amerika, ke Australia? Pernah nggak? Nggak pernah. Waktu itu saya cuma pengen seminar di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Itu impian saya. Ya. Bukunya sekedar laku ya laku, saya impikan seperti itu. Tapi bestseller nomor 1 di Indonesia saya nggak pernah. Tapi apa yang Allah kasih ke saya? Nomor 1 di Indonesia selama 3 tahun, tanpa iklan, tanpa promosi. Sampai sekarang, boleh dicek di penerbit. Ya. Bahkan untuk 2 tahun terakhir, penjualan terbesar adalah kita, se-Indonesia juga. Ya. Seminarnya juga, satu-satunya pembicara di dari Indonesia yang sekarang sudah seminar di 4 benua. Sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi, Jepang, Australia, masuk juga di sini. Ya. Allah kasih lebih daripada apa yang saya impikan. Okay. Nah, begitu juga ketika saya ketemu dengan Pak Sandiaga Uno. Tahu Pak Sandiaga Uno? salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia pernah masuk terkaya urutan ke-27. Ya. Saya tanya sama dia, jawabannya sama, demi Allah dia bilang, Bapak pernah enggak mimpi jadi salah satu orang terkaya di Indonesia? Enggak pernah dia bilang. Demi Allah enggak pernah. Dia bilang, dari sebuah saya waktu itu, demi Allah enggak pernah. Kita senar bareng waktu itu di Palembang, ini di sebuah kampus majelis manajemen. Enggak pernah dia bilang. Nah, tapi pernah enggak mimpi jadi orang kaya? Oh pernah, kata dia. Jadi sekedar orang kaya pernah, tapi terkaya enggak pernah. Tapi Allah kasih segini. Jadi ada namanya impian, impian pasti besar, tawakalnya jauh lebih besar, ridhonya jauh lebih besar, ikhlasnya jauh lebih besar. Nah, nanti Allah kasih apa yang pantas untuk kita. Ini kata kuncinya penting. Allah cuma kasih apa yang pantas untuk kita. Contoh sederhana, ini mohon maaf, tidak masuk menyinggung, tapi ini adalah analogi. Karena Nabi pun memberikan analogi gitu. Ya, misal, ada seorang office boy. Ya, dia ketemu GM-nya. Wah, Pak, saya udah 5 tahun kerja nih, Pak. Ya, saya udah kerjanya gigi, Pak. Saya dikasih dong mobil operasional. Ya, di lab boleh lah. Ya. Kalau nggak Ikamaru juga nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau nggak Audi yang terbaru gitu. Ya. Udah 4 tahun kerja soalnya, Pak. Udah gigi saya kerja ini. 16 jam sehari. Pertanyaan saya, dikasih nggak dia? Kenapa nggak dikasih? Belum pantas, nggak pantas. Ya. Nah, ada lagi. Ya. Seorang staff biasa atau supervisor gitu. Kita ngomong Indonesia lah, ya. Biar kita tahu gitu, biar kita bisa nyelamin. Tapi analoginya bisa di sini juga. Ya. Dia ketemu sama bosnya, Pak, tolong dong saya dikasih kendaraan operasional. Ya, yang murah-murah juga nggak apa-apa lah, motor Cina saya kan juga nggak apa-apa lah. Ya. Saya udah kerja 4 tahun, dari pergi, penghasilan juga dari perusahaan luar biasa karena kerja keras saya gitu ya. Saya minta motor Cina aja, saya kan nggak apa-apa. Ya. Kira-kira dikasih nggak motor Cina-nya? Nggak dikasih. Dikasih mobil. Ya kan? Dan bahkan sebelum dia minta sudah dikasih. Karena apa? Karena pantas. Jadi Allah cuma kasih apa yang pantas untuk kita. Kalau belum pantas, tidak dapat. Kalau sudah pantas, tidak minta pun dikasih. Nah, jadi tugas kita itu memantaskan diri, itu aja. Capek di doanya Allah, itu aja sudah selesai. Ya, mau mobil yang jadinya Avanza, Cadillac, atau apa, udah urusannya Allah. Ya, atau mobil yang jadinya hilang dulu, ya, atau mobil jadi motor dulu, itu urusannya Allah gitu. Ya. Nah, jadi ridho dengan segala keputusan Allah itu justru nanti akan memudahkan impian-impian kita, pencapaian-pencapaian kita, dan rezeki kita. Ya. Dan orang biasanya kalau ridho dengan segala keputusan Allah, biasanya apa? Awet muda. Ya. Yang mukanya terlanjur tua, jangan tersinggung. Ya. Mungkin ada faktor lain, faktor umur gitu ya, faktor lain ya. Kalau umur udah 60, mau gimana? Ya, gak pakai operasi ya, gak pakai ini. Orangnya pakai operasi plastik gitu ya. Saya rasa jangan operasi plastik, kembali plastik kresek. Aduh, ya otot-otot jadinya ya. Nah, kalau udah semua, udah ada ikhtiarnya, sudah ikhtiar, sudah ibadah, sudah istiqomah, udah iman, beribad, insya Allah ijabah. Kalau belum ijabah, cek iman yang kurang. Ya. Kalau kurang juga tambah yang berikutnya. Apa itu? Hiposantosa. Ya. Baca bukunya ya. Nah, nanti ketemu lagi gitu ya. Jadi insya Allah ini adalah rumus tentang impian 7i, gampang ingatnya. Ya. Salah satu penulis yang sangat berpengaruh bagi saya adalah namanya Aldrich. Aldrich ini dulu kita pernah interaksi ya. Dia menulis tentang positioning. Dia bilang sama saya, bukan sama saya lah ya, pada semua gitu ya, termasuk dia yang ke saya gitu, tapi dia ngomong pada semua juga. Jadi sehebat-hebatnya sebuah model, sebuah formula adalah apa? Mesti sederhana, simple. Kadang-kadang orang bikin formula itu ribet, sulit ingat. Buat apa? Ya, yang ribet itu ketika kita memikirkannya, tapi ketika orang menerapkannya mestinya mudah. Itu kata Pak Aris. Makanya rumus impian saya sederhana kok jadi ini. 7i, insya Allah gampang kan? Gampang gak kira-kira? Oke, tutup matanya semua. Ya, tutup matanya semua. Itu, I pertama apa tadi? Impian. Dua apa? Terus? Terus? Terus? Terus? Ikhlas. Sama dengan? Ijabah. Oke, ya. Nah, lulus sudah itu ya. Kalau nggak lulus memang lolos lah ya. Nah. Jadi gitu, 7i, mudah ingatnya. Itu rumus tentang impian. Sekarang kita lihat lagi rumus tentang duit. Ya, 7D, kita lihat. Next. Rumus impian 7D, rumus duit 7, sorry, rumus impian 7I, rumus duit 7D ya. Yang pertama, dagang. Kalau nggak bisa dagang, investasi. Kalau nggak, berarti pasti linnya. Pasti linnya. gini gitu. Ya, pasti. Jadi di satunya dagang, yang berikutnya doa, kemudian duha, duha itu rezeki. Ya, baca tuh ya doanya, baca lagi padilahnya, rezeki semuanya itu. Kalau kita tinggal tren tidak rugi kita. Ya. Makanya Azim Premji, salah satu orang terkaya di India, dia sholat duha. Pak Sandiaga Uno, salah satu orang terkaya di Indonesia, sholat duha. Ya, pegang duha. Duha itu rezeki. Ya. Nah, dia yang berikutnya adalah derma, sedekah. Ya. Yang berikutnya adalah zikir. Zikirnya apa? Ada banyak zikir, semuanya baik. Ya, cuma yang terkait erat dengan rezeki saya dua, yang patah yang rosak. Kenapa? Ikut aja dulu, ntar ngerti. Ya. Kalau dijelasin semua kelamaan gitu, ya. Kenapa babi haram? Saya mau tanya coba. Kenapa babi haram? Saya mau tanya. Penyakit katanya, oke penyakitnya dibuang. Halal pak? Enggak juga. Hah? Jadi kalau haram, haram aja. Selesai. Ya? Mau cacing pitanya dicabut, penyakitnya dibuang, tetap aja haram. Mau misalnya babinya disunat, tetap aja haram. Atau babinya kita kasih jilbab gitu, tetap aja haram. Ya? Nah, ilmunya ada pasti, ya ilmunya ada gitu ya, bukan mata-mata Allah haramkan dulu ya. Cuma kadang-kadang kita ilmunya belum nyampe, ya kayak babi itu, ya ini saya baca di sebuah ensiklopedia, ya saya nggak pas ngomongin yang akhirnya orang-orang Chinese, orang-orang Muslim nggak mau lagi makan babi. Saya baca itu dari sebuah ensiklopedia, ya saya ngomongin ke dia, saya temukan jadi babi itu, ya itu DNA-nya DNA. Ya, DNA dia itu paling mirip dengan manusia. Ya, makanya kalau ada apa-apa, kita sakit atau apa itu biasa langsung cucunya pakai babi gitu. Ya, untuk kosmetik juga babi, apa juga babi gitu ya. Nah, karena DNA-nya paling mirip. Dan silakannya di antara seluruh hewan, kambing, sapi, kerbau, ayam, kalau kita makan, ya, itu semuanya larut. Kalau babi enggak larut semuanya. Masih tersisa di tubuh kita. Jadi dikhawatirkan kalau kita makan terus, ya, itu tersisa dan DNA-nya mirip, akhirnya apa? Nyatu ke kita, sifat-sifatnya ke bawah ke kita. Ya? Nah, memang DNA-nya paling mirip. Makanya di zaman Nabi Musa, ada sekelompok umat yang durhaka, ya? Pas hari Sabat itu, hari Sabtu itu, dibilang jangan ke ini jangan bekerja, ibadah, mereka kerja juga gitu. Akhirnya apa? Dikutuk sama Allah jadinya apa? Babi dan kera. Dan secara penelitian, memang DNA yang paling mirip dengan manusia adalah babi dan kera. Jadi Allah mengubahnya lebih cepat banget. Ya, ya apapun sebenarnya cepat bagi Allah gitu ya. Tapi Allah menunjukkan sebuah pastilahnya memang ini kayak gitu gitu. Ya. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa babi itu haram. Tapi andai kata DNA babi diubah sekalipun tetap aja haram. Hanya boleh mungkin kalau kondisi darurat. Kita dihutang tidak ada makanan apapun ya. Benar-benar ini dan kita udah kelaparan 2 hari ada babi ya udah makan juga apa-apa. Tapi sekedarnya juga gak boleh weh. Pas ada babi, woi kita barbecue nih, woi kasih kecap gitu ya. Gak boleh juga ya. Ya. Kalau Indonesia itu lebih ya negeri-negeri yang benar-benar parah menurut saya ya. Jadi untuk umroh saja itu kita pakai suntik meningitis dan itu dari babi sebagian bahannya. Ya, umroh hukumnya sunnah, babi hukumnya haram. Ya, ini nggak ketemu di Indonesia ini. Baru ada yang halal ya suntik meningitis itu baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya nggak ada yang halal. Ya, itu dikhawatirkan apa takut kena penyakit otak ya yang tertular dari Afrika katanya. Padahal orang Afrika pun tidak pakai suntik kayak gitu kan. Ya, dan orang Arab pun tidak mewajibkan. Ya. Nah, kalau di Indonesia ada duit soalnya. Ada proyek kan? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ya orangnya kita bisa dibeli, yang kaum yang lain pun coba mainin. Ya, pokoknya yang muslimnya dikasih bagi ini jadi cara yang lain. Ya. Nah, ini ya tantangan lah ya bagi kita semua. Jadi ini rumusnya saya bilang ya. Jadi ikut aja. Jadi kalau zikirnya apa? Yang patah ya rosak. Itu untuk terkait rezeki. Ya, itu terkait rezeki. Nah ini kalau diterapin semua, insya Allah duitnya ada, insya Allah juga dahsyat. Ya. Teman-teman, kalau rezekinya gitu-gitu aja 2 tahun, saran saya itu biasanya karena 3. Ilmunya gitu-gitu aja, actionnya gitu-gitu aja, atau sedekahnya gitu-gitu aja. Kalau ini diubah, ditambah, insya Allah tambah semua. Praktek aja sebelum kamu saya. Gak usah bantah, coba praktek aja udah. Ya. Nah, kenapa gitu-gitu aja? Sedekah juga gitu-gitu aja. Malaikat juga udah hafal gitu. Mau nyata tuh udah tutup mata, malaikat udah hafal gitu ya. Nah, paling juga segitu ya. Yang paling receh pasti ya. Yang paling kecil pasti ya. Nah, akhirnya apa? Jadi kita juga kayak gitu. Segitu-gitu aja. Nah, coba naikin. Coba sedekah ekstrim. ini momentum terbaik saya bilang, mumpung Ramadan, ya, mumpung Ramadan bulan terbaik, segalanya dilipat gandakan, ya. Kalau menurut saya, mumpung Ramadan coba sedekah ekstrim, ya, kasih sedekah yang jumlahnya belum pernah kita lakukan sekarang ini, ya, sampai badan kita gemetar, ya, sampai mata kita berkaca-kaca, ya. Nah, coba saya bilang, insya Allah Ramadan ke depan nasib berbeda sih. Jangan sampai 2-3 kali Ramadan gitu-gitu aja, 3 kali Lebaran gitu-gitu aja gitu ya. Bang Koyit ya. Jangan-jangan ya. Gak capek tuh, hidup gitu-gitu aja, gak capek saya bilang. Capek gak? Capek kan ya? Ya diubah lah. Ya. 3 saya bilang, tambah ilmunya, tambah isinya, tambah sedekahnya. Nah khusus Ramadan saya bilang lakukan sedekah yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Sedekah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, jumlahnya. Ya, terus gitu. Kita ngasih sampai gemeter, ya. Yang terima juga gemeter karena kebanyakan gitu ya. Nah. Mereka juga gemeter nyatanya, ya. Arsy Allah pun bergetar, ya, karena sudah kita. Ini beneran. Kalau kita kasih jumlah yang spektakuler, ya, bukan dari segi jumlah dolarnya, tapi pengorbanan kitanya. Karena uang kita masih beda gitu, ya. Nah, misalnya kita biasa sedekahnya sekian ratus dolar misalnya. Hari ini kita paksa sekian ribu. Bagi kita itu besar luar biasa. Sampai mata kita berkaca-kaca, badan gemeter. Nah, itu sebenarnya. Nah orang kalau saya ajak kayak gini, lo ngomong, masih mau lakukan gak? Namanya orang itu, ya, sebelum menganjurkan, dia melakukan. Kalau dia tidak melakukan, bisa muka Allah pada orang yang menganjurkan, tapi dia tidak melakukan. Akhirnya aja. Ya. Nah jadi insya Allah kalau saya ngomong, saya udah nampak. Saya percaya juga Ustaz yang lain, motivatornya juga seperti itu. Kalau gak muka Allah, turut ke dia. Ya. Jadi tugas kita gak usah menunjuk orang, kita aja sekarang yang praktek. Ya. Mumpung Ramadan saya bilang. Ya. Ibu-ibu tuh yang punya cincin, kalung ya, anting ya. Saya bilang buat apa? Saya mau tanya nih ibu-ibu, itu perasaan buat apa? Saya mau tanya. Hmm? Biar cantik katanya, ya? Benar Pak, apa cantik? Benar? Kalau orang itu merasa dirinya cantik, tanpa emas pun dia pede cantik. Bukan karena emas. Bukan karena pitong. Ya? Oke? Bukan karena merek ini dan itu. Oke, kita pakai merek itu, tapi bukan karena itu kita merasa bangga, bukan karena itu kita merasa cantik. Ya, jadi kalau misalnya lepas sekalipun tidak masalah. Kalau lepas sekalipun tidak masalah. Kalau saran saya, tenang lepasin sekarang Ramadan. Pakai jilbab, ya kan? Kamu nggak kelihatan buat apa? Anting nggak kelihatan buat apa? Istri saya nggak pakai anting, nggak pakai kalung berapa? Tidak apa kok. Tadi bilang hina kok, dari dulu bukan sekarang aja, dari dulu gak apa-apa. Ya, ini ya, saya bilang, celana saya ya, totalnya itu sekitar 5-6 lembar saja. Ya, baju saya juga itu mulai sekitar 10-12. Itu udah banyak, karena baju putih sekitar 4, karena perlu ditampil. Ya, ada baju koko, baju batik, baju kaos, dan semuanya, ini semua itu total 10-12. Ya, jadi yang perlu banyak itu kata siapa? Karena kita ikut standarnya orang. Orang lain kayak gitu, kita ikut. Padahal ayatnya jelas, ya kebanyakan manusia tidak berpikir, kebanyakan manusia tidak beriman. Kita ikut orang rata-rata. Yang salah siapa? Ya. Nah, jadi saran saya nanti pulang ya, udah kosongnya lemarinya sebagian. Saya lakukan, saya berharap teman-teman juga lakukan. Ya. Sedekah. Kosongnya sepertiga. Kalau iman yang kuat, kosongnya setengah. Perhiasan juga saya bilang 50% ya udah kasih sedekah itu apa sih? Gini, ini uang yang di tas kita sekarang, yang di dompet kita sekarang, itu bukan uang kita, tau gak? Uang yang di tabungan kita itu bukan uang kita. Tapi yang tadi yang masuk ke kotak tadi, nah itu insya Allah jadi potensi uang kita. Nyelamat kita yang dari sini, dan nyelamat kita di sana. Yang kita jaga-jaga ini selama ini, gak nyelamatin. Ya? Kalau berlebih malah itu bakal nyiksa. Ya? Ada barang, gak ada gunanya, kita pakai-pakai terus. Bisa jadi itu nyiksa kita. Dan bisa jadi apa? Bukan hanya di akhir, di dunia udah tersiksa. Mana barangnya, mana cari-cari ya, nah gitu ya, nah, ya, dilahap terus ya, disimpan dengan hati-hati gitu, dijaga gitu. Yang kan di akhirat, di dunia kan susahin dia ya. Ya, saya bilang Pak, ilmu itu mau banyak alhamdulillah, tapi bukan itu utama, yang penting apa, amalnya, prakteknya yang banyak ya. Setelah ini saya bilang beneran, 50% potong, jebret, minimal 30% ya, sepertiganya. Kalau kita sedekah ekstrim, insya Allah perubahan nasib kita juga bakal ekstrim. Itu jadi saya. Ya. Gak percaya dengan dirinya gak masalah. Percaya sama janji Allah gitu. Nah, agar apa? Ramadhan depan kita gak gini-gini lagi. Nanti ngundang saya, resiko kita gak mau materi kayak gini lagi. Alhamdulillah rezeki kita banyak ya. Ganti deh materinya, kebosan kita ngomong kayak gini ya. Nah, saya mau kayak gitu tuh ya. Saya maunya kayak gitu tuh, beneran. Kalau belum gak perlu diulang lagi, kalau belum diulang pasti gue minta aman, tenteram, kan gue mau pulang kok, ya, nah. Emang kayak gitu tuh beneran, demi Allah semuanya kayak gitu. Nah, salah satunya wasilahnya disebut dengan apa? Dengan sedekah ekstrim. Ya, benar-benar kita potong itu ya, duitnya satu, kedua apa? Itu betul kita memotong apa? Umum dunia kita, cinta berlebihan terhadap harta. Punya harta, oke, tapi gak punya harta masalah. Buktinya apa? Begitu lepas gak masalah. Kenapa kita berat? Karena itu dia, cinta berlebihan terhadap harta, itu namanya umum dunia. Kumpul dia bukan soal Fir'aun. Fir'aun itu nama atau gelar? Gelar. Ya. Orang bilang namanya Fir'aun. Tidak ada. Fir'aun itu ada Fir'aun 1, 2, sampai seterusnya. Artinya apa? Itu gelar. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu nama atau gelar? Gelar. Abu Lahab, bapak yang menyala-nyala gitu ya. Abu Jahal, bapaknya kejahatan ya. Tidak ada orang namanya kayak gitu kan. Mana mungkin bapak kasih nama anaknya kayak gitu gitu. Itu gelar karena kelakuannya dia. Oke, okay? Nah ini ilmunya, ini ilmu langka nih sebelah. Kalau di Al-Quran muncul sebuah gelar, artinya apa? Orang kayak gitu bakal muncul lagi di segala tempat, segala waktu. Jadi Fir'aunnya bisa jadi ada di ruangan ini juga. Ya, yang menemukan hartanya, bangga dengan hartanya, itu disebut. Ya, Fir'aun dia selesai hidupnya, dia udah mati, dia urusan beres-urusan, dia udah beres gitu. Kita yang belum beres nih, tempatnya udah jelas di mana, ya. Nah, kita yang belum jelas di mana. Nah, jadi menurut saya umum Ramadan potong itu menghapus ya kufur dunia kita, ya, kita berlebihan terhadap harta, terbukti kita mampu melepaskannya. Satu, kedua apa? Kita mengucap pun dia ya, ridhonya Allah melalui apa? Ya, kalau sebetulnya ekstrim, insya Allah perubahan nasib juga bakal ekstrim. Ya itu gitu aja tiap tahun. Ya, kalau sanggup 50%, nggak sanggup 30%, 10% itu bercanda namanya. Umat Kristen ini 10% ini, mau sama kayak mereka? Mau sama kayak mereka? Kalau saya gak mau. Ya, Al-Quran jelas ngomong, Muslim itu derajatnya beda. Adanya ada. Ya, kita gak mau sama, lebih beda. Ya, umat Yahudi, ya, dia sahurnya dari sekian. Kita gak mau kayak gitu, sahurnya beda. Kita masih lebih. Ya, sedekah juga sama. Kalau orang lain main 10%, kita jangan mau segitu. Minimal 30%. Saya sarankan 50%. Ya, nah itu namanya nanti kita akan menyebut ya, perubahan yang ekstrim. Sedekah ekstrim ya, perubahan nasib juga bakal ekstrim. Teman-teman gak percaya sama saya gak apa-apa, tapi praktek aja, nah insya Allah ketip ya. Kita lihat slide terakhir. Next. Sebenarnya di slide itu ada videonya, tapi video tadi nggak tayang, oke? Okay, ya. Jadi di video itu saya jelaskan. Jadi ini loh, kalau kita pengen kaya, kita mesti berusaha menyayangkan orang lain. Kalau pengen doa dikabulkan, kita mesti berusaha mendoakan orang lain. Pengen impian kita terwujud, kita bantu mewujudkan impian orang lain. Ya, pengen kuasanya diterima, mesti apa? Bayar zakat fitrah, ya, untuk orang lain. Kalau pengen sholatnya diterima, bayar zakat harta, zakat penghasilan ya kepada orang lain. Jadi ada faktor orang lainnya semua. Ya. Kemarin sudah bahas, zakat harta dan penghasilan itu wajib. Itu namanya angkanya yang 25%. Kenapa 25%? Kenapa 140 dari hadisnya yang ngatur? Kita nggak perlu hitung. Ya, kenapa dulu 4 rakaat? Nggak perlu hitung. Ya. Maksudnya modifikasi Pak, biar bagus 6 rakaat nggak perlu. Ya. Nah, jadi yang sedekah yang kita banyakin. Zakat berapa persen? Tetap 2,5. Ya. Nah zakat ini hati-hati saya bilang ya. Zakat kita gak keluarkan, Allah akan paksa keluar. Cara keluarnya gimana? Motor tabrakan, mobil tabrakan, anak sakit ya, dapurnya roboh ya, macam-macam. Pokoknya uangnya keluar dengan cara yang gak enak. Kalau udah kayak gitu, dosanya dapat, caranya gak enak. Tapi kalau kita zakatkan ya, caranya enak, berpotensi untuk tumbuh ya, pahala. Nah zakat itu, ada yang bilang, oh kita gak wajib pak, yang uang itu orang kaya pak. Siapa bilang? Kalau pendapatan kita tiap bulan sudah sekitar 3 jutaan, itu biasanya kita sudah wajib zakat. Ada perhitungannya nanti boleh tanya sama Amir. Intinya sudah wajib zakat. Kalau pendapatannya ya sekitar 3 juta atau 4 juta per bulan minimal. Rupiah. Ya, iya, rupiah. Kalau dolar banyak kan ya. ini katakan saya bukan gibah tentang dia, tidak, dia tahu tentang cerita ini ya. Saya sering bawa ini ya, saya coba sampaikan di depan dia. Kakak saya itu tiap tahun handphone hilang. Kalau nggak handphone dompet, sampai pusing saya dengarnya. Pulang-pulang menangis gitu, ya pulang-pulang nangis, handphone hilang, dompet hilang gitu. Saya nyatuk, saya bilang, tuh zakatnya nggak bayar, saya bilang. Terus kayak gitu tuh, enak aja, sedekah banyak kok. Saya bilang sama dia, kita sholat tahajud 20 rakaat, tidak bisa menggantikan sholat subuh 2 rakaat. Ya, yang wajib, ya sunnah gitu. Mau kita umroh 20 kali, tidak bisa mengganti haji yang 1 kali. Zakat juga kayak gitu, sebenarnya banyak tidak bisa menggantikan zakat 100%. Zakat ini nggak keluar tuh, saya bilang. Dicek sama dia, rupanya benar, lupa terus. Kalau sedekahnya luar biasa, dia punya anak asuh juga di rumah, ya, dia punya anak yatim juga di rumah gitu ya, yang bayar di luar juga di mana-mana banyak gitu. Tapi zakatnya lupa terus. Sejak itu dia bayar ke zakat. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang handphone yang gak pernah hilang, dompetnya gak pernah hilang sampai sekarang. Ya, benar. Jadi yang namanya zakat itu orang lain, kita nggak keluarin, Allah paksa keluar. Caranya gak enak, pasti gak enak. Nah, saran saya keluarin. Ya, ada hitungannya per bulan silakan, ada hitungannya per tahun silakan, itu nya dikeluarin. Yang per abad gitu ya, per abad kelamaan, ya, per abad kelamaan. Ya. Oke, okay? Nah itu yang zakat. Yang sedekah saran saya itu, ya. Berapa persen tadi? Minimal 30, minimal. Ya, minimal 30%. Yakin kekuatan sedekah? Percaya? Oke, okay, otak kanan langsung praktek, boleh? Boleh? Oke, okay, taruh uangnya di sini sekarang, boleh? Boleh, oke, okay, taruh uangnya di sini sekarang. Makin segera naruhnya, semakin segera balasannya, ya. Bertele-tele juga balasannya, ya. Silakan. Sedekah dia boleh, terang-terang boleh, maksudnya yang dijaga, ya. Oke, okay, silakan uangnya taruh di sini sekarang, ya. Silakan, ya. Ada orang yang sedekah, ya, dengan diam-diam, ada terang-terangan. Ya, nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, ya. Gimana aja gitu ya. Diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Nabi pernah sedekah terang-terangan, sahabat juga pernah sedekah terang-terangan, ya. Boleh, yang penting yang kita dijaga, ya. Jangan gak tahu ilmunya, gak praktek. Gak tahu ilmunya, gak praktek. Hukumnya sedekah adalah apa? Dasar gerak. Agar apa? Agar kita terhindar dari bala, ya. Kita gak tahu ilmunya, kita praktek juga. Nah, itu saya bilang, ya. Sedekah diam-diam baik, sedekah terang-terangan baik, karena ada fadilahnya sendiri. Kalau kita sedekah terang-terangan, kita jadi siar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Ya? Makanya Nabi pernah sedekah terang-terangan, para sahabat juga pernah sedekah terang-terangan. Umar pernah, Abu Bakar pernah, Ali juga pernah. Ya? Yang penting yang kita dijaga. Ya? Coba lah, sekali kita sedekah tuh masih pakai mikir gitu. Sedekah tuh pakai uang, bukan pakai mikir gitu ya. Ini saya bingung, sedekah pakai mikir. Gimana caranya coba ya? Ini mohon maaf ya, sedekahnya bukan buat saya, bukan panitia ya. Ini kita gunakan yang itu, nanti kita punya proyek sama-sama ya. Kita membangun masjid sama-sama kan. Nah, kita mulai dari sini ya semuanya. Kita pelan-pelan, mungkin ada gitu. Kita, saya ke negara manapun itu kadang-kadang sedih. Orang Indonesia itu dimana-mana banyak. Tapi yang duluan bikin masjid selalu kelompok yang lain. Negara yang lain, Turki duluan, Pakistan duluan, Mesir duluan, Arab Saudi jadi tanya. Yang Indonesia itu paling terakhir itu udah. Ramai orang itu ya, gak jadi-jadi juga gitu. Padahal kalau Nabi, mereka udah bilang, Nabi masuk ke sebuah kota yang pertama dibangun, masjid dan baitul mal, dua pasar. Itu serangkai Nabi bangun berduanya. Jadi dunia akhirat, pegang berduanya. Ya, nah saya pengen teman-teman juga kayak gitu. Ini pasar udah dipegang, masjid yang berlipat bang, nih, ngawur di situ. Jadi bangun di sini sama-sama. Ya, oke, itu materi saya pada hari ini. Materi puncaknya adalah besok. Besok tolong datang semuanya, karena materinya benar-benar satu persen berbeda. Dan ingat sih saudara-saudaranya, teman-temannya untuk datang. Khusus kayak jadi saya pada hari pertama, kalau nyesel nanti saya ganti uang transportnya. Ya. Nanti kalau nyesel nih, gak datang, ya udah saya ganti. Ya. Itu jadi saya. Insya Allah materi besok sangat-sangat bermanfaat. Ya. Sangat-sangat bermanfaat. Ya. Dan mohon datangnya on time, kita percepat saja mulainya besok, kita mulai dari 9. Ya. Kita dari 9. Mungkin nanti anak-anak kita biar mereka lebih fokus dan kita juga fokus, mungkin anaknya bisa main nanti di luar gitu. Karena memang materi besok itu akan berbeda. Insya Allah benar-benar bermanfaat bagi hidup kita, untuk karir kita, untuk bisnis kita. kita untuk menghadap kita. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.